سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. الذي جمع مالا وعدده. Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. يحسب أن ماله أخلده. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat membuatnya kekal. كلا لينبذن في الحطمة. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutama. وما أدراك ما الحطمة. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hutamah itu? Narullahil muqadah. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadin mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.